Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Walhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan, telah masuk pada hari yang ketiga barakallahu fikum, dan akan memasuki hari yang keempat di sebuah bulan yang mana padanya memiliki banyak keutamaan dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya adalah barakallahu fikum berkurangnya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan gembong-gembong syaitan telah Allah belenggu, dan yang tersisa adalah hawa nafsu yang ada pada manusia, maka keadaannya bergantung pada pemiliknya. Dan juga berkomitmen di bulan Ramadan ada sebuah hari, satu malam yang beribadah kepada Allah ketika malam itu lebih baik daripada beribadah di selain malam itu pada 1000 bulan. Barakallahu fikum. Ini semuanya merupakan bentuk untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Yakni barakallahu fikum, di dalam bulan Ramadan banyak hal yang mempermudah manusia untuk lebih bertakwa dibandingkan selain bulan Ramadan. Karena barakallahu fikum godaan-godaan dari syaitan tidak ada. Namun yang ada dari syaitan dari kalangan manusia, orang-orang kafir, dan juga dari hawa nafsu. Dan juga berkafikum di bulan Ramadan, pahalanya juga dilipat gandakan dibandingkan selain bulan Ramadan. Maka barakakum beramal di bulan Ramadan itu lebih menyemangati untuk meningkat dibandingkan selain bulan Ramadan. Namun barakakum para ulama menyebutkan bahwasanya merugi bagi orang yang kenal Allah hanya di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan yang sholatnya bolong-bolong, tidak bolong-bolong. Yang tidak pernah sholat malam, ikut tarawih. Itu pun di awal-awal, di pertengahan kembali melempem, dan di akhir-akhir malam takbiran baru barakakum dianggap totalan ya semangat. Itulah keadaan barakakum seseorang yang sedang mengalami kelemahan iman. Demikian pula barakakum dikarenakan banyaknya yang berpuasa, yang beramal soleh di bulan Ramadan, maka kalau mengingat Allah hanya di bulan Ramadan, selain bulan Ramadan menjadi lalai lagi, seperti bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, maka dia telah merugi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, tema kali ini yang akan kita angkat dalam tafsir muyassar barakakum adalah terkait seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia, dan masuk padanya juga kepada jin, karena manusia dan jin minal mukallafin, termasuk makhluk yang mendapatkan barakakum beban syariat. Diwajibkan pada mereka untuk berislam, kemudian sholat, kemudian zakat, berpuasa, naik haji bagi yang mampu barakakum. Tayyib, sekarang kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala Surat Al-Baqarah ayat ke-21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ini adalah maknanya. Adapun tafsirnya dalam tafsir muyassar disebutkan oleh penulis tafsir ini hafizahullahu ta'ala, nida'un minallahi lil bashar jami'an. Firman Allah ini mengandung seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala lil basyari jami'an, untuk seluruh manusia. ani'budullaha, supaya mereka beribadah kepada Allah. Allazi rabbakum bi ni'amihi, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mentarbiyah mereka dengan nikmatnya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa khafuhu wa la tukhalifu dinahu, dan Allah menyeru kepada seluruh manusia supaya mereka takut hanya kepada Allah dan tidak menyelisihi agama Allah. Faqad aujadakum minal adam, sungguh Allah telah mewujudkan kalian yang sebelumnya tidak ada. Wa aujadallazina min qablikum, dan juga Allah yang telah menciptakan, mewujudkan orang-orang sebelum kalian. Litakunu minal muttaqina alladzina radhiyallahu anhum wa radu anhu, supaya kalian wahai manusia menjadi orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang yang Allah telah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa fatihillah rahimakumullah, pada surat Al-Baqarah ayat ke-21 ini Allah menyeru kepada seluruh manusia, termasuk padanya bangsa jin, dikarenakan memang jin dan manusia Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya. Dalam surat Az-Zariyat, dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Seruan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia adalah u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah, sebagaimana disebutkan oleh barakah fikum sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, liya'budun di sini maknanya yuwahidun, supaya mereka mengesakan aku, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rububiyahnya, meyakini bahwasanya hanya Allah saja sang pencipta, pengatur, pemberi rizki, yang memiliki, yang menguasai seluruh alam semesta. Maka siapa yang meyakini seperti itu, berarti dia telah beribadah kepada Allah dalam tauhid rububiyah. Dan juga mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hak uluhiyah, meyakini bahwasanya hanya Allah saja satu-satunya zat yang wajib diibadahi, tidak ada selain Allah. Maka barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah setelah meyakini hanya Allah saja yang benar, tidak berbuat syirik, maka berarti dia telah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Barakallahu'alaikum. Dan juga mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara, dalam hak al-asma' wa sifat. Meyakini bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat yang mulia, yang berbeda dengan makhluknya, ya, yang tidak sama dengan makhluknya. Dan yang namanya ibadah, di antara definisi terbaik, ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahirah wal batinah. Dan ini ibadah yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah adalah ismun jami'un, sebuah istilah, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, segala sesuatu yang bisa mendatangkan, ya, kecintaan dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Minal aqwal, baik itu berupa ucapan, wal af'al, berupa perbuatan, az-zahirah, yang nampak, wal batinah, maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi. Berarti yang namanya ibadah itu luas. Tidak hanya, oh, ibadah itu hanya pada sholat, zakat, puasa, haji, taklim, baca Al-Quran, cukup. Tidak. Tapi sebuah istilah, sebuah tindakan apa saja yang dilakukan oleh seorang hamba, baik itu ucapan yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang tidak nampak berarti yang ada dalam hati, keyakinan. Ucapan yang nampak maupun tidak, perbuatan yang nampak atau tidak, ya, barakallahu fikum, yang bisa mendatangkan kecintaan dan keriduan Allah, maka itu ibadah. Ya, barakallahu fikum. Misalkan orang mau tidur, tidur bisa bernilai ibadah. Kalau dia meniatkan ketika tidur adalah supaya nanti kalau bangun kuat untuk beribadah saat sholat, ya, saat sahur bisa sahur, dan sahur merupakan sunnah muakkadah yang ditekankan, bukan wajib. Barakallahu fikum. Dengan ibadah, dengan tidur siang, qailullah, dan syaitan tidak tidur siang, maka kita sangat ditekankan untuk tidur siang, walaupun hanya 5 menit, 10 menit, baik sebelum duhur maupun setelah duhur. Dia meniatkan supaya nanti ketika sholat asar, ketika taklim, dia kuat. Kemudian sebelum tidur membaca basmalah, ya, membaca doa, apa, Royhan, doa sebelum tidur, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup, ya, kemudian tidur, barakallahu fikum, kemudian bangun baca doa, bangun dari tidur, apa, Ahmad, doa bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, barakallahu fikum. Maka tidurnya bernilai ibadah. Lu kalau ngorok, Ustaz. Ya, ngorok ya lain lagi, tetap bernilai ibadah. Ya, kalau tadi sebelum tidur baca doa. Barakallahu fikum. Ada orang, ya, barakallahu fikum, menyingkirkan gangguan di jalan. Nilainya apa, niatnya ikhlas. Ada orang mandi. Mandi bisa bernilai ibadah, bisa tidak bernilai ibadah. Bernilai ibadah kalau dia meniatkan dengan mandi itu adalah untuk membersihkan, mensucikan, menghilangkan akhzar, kotoran-kotoran atau bau. Apalagi, ya, seorang istri mandi, ya, supaya wangi. ya, di hadapan suami meniatkan membuat suami senang, maka itu bernilai ibadah. Sebelum masuk kamar mandi, baca doa, ya, melangkah kaki kiri, ya, keluar juga baca doa, melangkah kaki kanan. Intinya semua perbuatan seorang hamba, yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang hukum asalnya mubah, bisa menjadi nilai ibadah apabila ada niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amalan seorang hamba itu tergantung niatnya. Ya, kalau niatnya adalah untuk ibadah, untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah, ikhlas, maka itu akan bernilai ibadah. Ada orang beli beras di Manhajul Anbiya. Kalau sekedar beli sebagaimana dia beli di toko-toko lain, maka itu ya dianggap muamalah biasa. Tapi kalau dia ada niat ingin membantu dengan keuntungan itu supaya dia memiliki sumbangsih terhadap dakwah ini, walaupun hanya 1.000-2.000 keuntungannya, maka bernilai ibadah. Barakallahu. Dan ibadah yang paling agung, yang paling agung adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tauhid inilah seluruh ibadah yang ada itu dibangun. Tanpa tauhid, ibadah seseorang tidak berfaedah dan tidak terwujud. Ada orang sholat, zakat, puasa, haji, tapi dia amalannya amalan selalu bercampur dengan kesyirikan. Ya, maka barakafikum, ibadahnya tertolak, ambrol. Ketika sholat ada riak juga. Riak merupakan syirkun asghar, syirik kecil. Ya, ketika berdoa menyembelih ternyata untuk Allah. Barakafikum. Maka ibadah yang paling agung adalah tauhid. Oleh karena itu kita harus sering belajar tauhid, keimanan. Ya, barakafikum. Demikian pula larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan dan kekufuran. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala menyeru seluruh manusia untuk beribadah kepadanya. Allazi rabbakum bi ni'amihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mentarbiyah kita, menciptakan, membimbing, mengarahkan, memberikan segala fasilitas yang ada, bini amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Barakallahu. Sebagaimana ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perdebatan, dialog yang terjadi antara Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam yang bersama saudaranya Harun alaihissalam. Fir'aun barakafikum berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, "Faman rabbukuma ya Musa?" Siapa rob kalian, Tuhan kalian wahai Musa? Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Qala Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqah thumma hada." Rabb kami adalah Rabb. Rabb ini nama lain Tuhan, ya. Jadi kita lebih suka memakai ibarah ungkapan dengan Rabb daripada Tuhan. Rabb kami adalah Rabb yang memberikan segala fasilitas yang ada. Tsumma hada. Ya, kemudian dialah Allah Rabb kami yang telah membimbing kami, memberikan hidayah. Oleh karena itu barakakum, segala aktivitas kita itu penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau aktivitas butuh kesehatan. maka kesehatan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau bernafas tidak perlu oksigen buatan. Kalau kita bernafas dengan oksigen buatan, sebagaimana orang yang sakit dirawat di rumah sakit, masya Allah, ya entah itu bagaimana cara menghitungnya, per jam, ya atau per tabung, ya sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan. Barakallahu'alaikum. Belum lagi kita yang diciptakan dalam keadaan normal, ya, walhamdulillah. Belum lagi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan rezeki sesuai dengan pekerjaan kita yang halal. Oleh karena itu kita tidak akan mampu, barakallahu fikum, mengingat-ingat segala kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-15. An-Nahl ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan sungguh jika kalian mencoba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri segala nikmatnya. Betul enggak, Burhan? Betul. Sementara kita ini dianggap oleh Allah tidak mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berarti ada yang terluput. Berarti ada banyak kenikmatan yang belum kita syukuri. Nah, kalau bukan karena rahmat Allah, kita ini sudah binasa. Di dunia ini sudah banyak mendapatkan, barakallahu fikum, ya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa khafuhu, dan Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam tafsir menyerukan kepada seluruh manusia yang ada supaya mereka takut hanya kepada Allah. Takut itu ada kalanya takut yang tabii, wajar kita tidak mendapatkan dosa kalau memiliki rasa takut tersebut, seperti orang takut dengan ketinggian, takut dengan air karena tidak bisa berenang, takut dengan hewan buas, takut dengan api, maka ini barakallahu fikum adalah takut yang tabii, tabiat manusia. Barakallahu fikum. Namun takut yang tabii ini bisa menyebabkan maksiat. Kalau barakallahu fikum bertentangan dengan perintah Allah, dia malah meninggalkan karena takut yang tabii tadi. Barakallahu fikum. Misalkan kita takut dengan seseorang, mau ke masjid, ada orang tersebut, kita tidak jadi ke masjid. Maka kita bermaksiat, ya, dianggap maksiat. Maka kita harus cari cara bagaimana supaya terhindar dari orang tersebut. Ya, kasih uang 500 rupiah beres, senang. Ya. Barakallahu fikum. Ada juga takut yang bermakna syirik. Apabila seseorang takut kepada sesuatu selain Allah, kemudian pada dirinya ada unsur ta'zim, mengagungkan sesuatu yang dia takuti. Barakallahu'alaikum. Misalkan kita takut api, ya, kebakaran. Itu wajar. Tapi ketika ada api, kita mengagungkan api tersebut. Bahkan bisa sampai, ya, menyembah api misalkan. Maka itu mengandung kesyirikan. Demikian pula barakallahu fikum ketika kita ini, ya, atau seseorang diuji dengan takut kepada sebuah tempat yang mungkin katanya dianggap angker, ya, baik itu sopir truk melewati sebuah lembah, ya, permisi dulu tintin, ya, atau yang lain barakafikum, seperti ada penyelam-penyelam yang hendak menyelam untuk mencari barang antik atau mayat yang ada di dasar laut, karena mungkin ada kapal atau pesawat yang ya meledak kemudian tenggelam, ya ya permisi dulu dengan ya Nyi Roro Kidul atau yang lain barakafikum, dengan melakukan ritual-ritual yang mengandung syirikan. Maka seperti itu tidak boleh. Ya, tidak boleh barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Maka janganlah kalian takut kepada mereka, kepada orang kafir, sehingga takutnya itu ya mengagungkan mereka, ya, atau takut kepada jin syaitan sehingga mengagungkan menyembah mereka. Wa khafuni, namun takutlah kalian kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu benar-benar beriman. Wala tukhalifu dinahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyeru segenap manusia supaya mereka tidak menyelisihi agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan agama Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, dengan Islam, dengan Al-Qur'an dan hadis. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Barakallahu'alaikum. Namun ayat ini tidak bisa dijadikan dalih ketika seseorang memiliki sebuah partai, mengajak orang lain, kemudian di partai tersebut ada simbol ini, ada logo ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yakni partai kita ini adalah partai yang paling berpegang teguh dengan Allah, dengan agama Allah. Selain ini sesat, menyesatkan. Wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah dengan memilih selain partai ini. Ada dulu seperti itu. Ya, dan saya pernah melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Ternyata ya, barakallahu fikum, ayatnya benar tapi penerapannya salah. Maka mereka adalah orang munafik. Tokoh-tokohnya ini orang munafik, ahlu bid'ah, barakallahu. Padahal yang dimaukan tidak demikian. Kalian yang berpartai-partai, kembali kepada agama Allah, kepada Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat, pemahaman salaf, titik. Barakallahu. Ketika yang kembali kepada agama Allah dengan Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat hanya sedikit, sementara yang tidak kembali itu banyak, yang sedikit inilah yang dianggap telah bersatu di atas agama Allah, walaupun jumlahnya sedikit. Dan inilah yang disebut dengan al-jamaah. Ketika barakafikum, Nabi alaihi salatu wasallam mengabarkan dalam hadis bahwasanya seluruh umat manusia ini atau umatku ini terpecah menjadi 73 golongan. Ya, kalau Yahudi 71, Nasrani 72. Kulluha fil nar illa wahidah, kata Nabi. Semuanya masuk ke neraka kecuali satu. Satu golongan. Kemudian para sahabat yang hadir ketika itu bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah satu golongan itu yang benar, yang selamat, yang masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Dalam riwayat disebutkan Nabi menjawab al-jamaah. Yakni al-jamaah itu siapa? Disebutkan, diterangkan dalam hadis yang lain, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa saja yang ajarannya mirip, ngeplek seperti yang aku sekarang ini dan para sahabatku yang ada sekarang ini. Kalau masalah agama kita harus mirip ngeplek. Kalau selain agama, yakni dunia, monggo. Akan tetapi ingat, jangan sampai ada maksiat dalam urusan dunia itu. Itu saja. Kita menentukan satu Ramadan dan satu Syawal sesuai dengan bimbingan Nabi pakai apa? Ru'yatul hilal. Bukan dengan hisab. Ya, ru'yatul hilal. Barakakum. Dan hisab itu dari mana? Hisab itu dari ajaran Yahudi. Yakni tepatnya ajaran orang-orang Yunani kuno. Ya. Barakakum. Banyak hadis yang menyebutkan ya bahwasanya penetapan satu Ramadan dan satu Syawal itu adalah dengan ru'yatul hilal. Maka kita tidak perlu untuk memberatkan diri harus menghitung ini, menghitung itu. Nah, tapi kan sering tepatnya. Ya sering. Tapi pernah dan tidak jarang juga tidak sama. Ya, barakallahu. Dan agama itu kalau ada orang mencoba-coba untuk menepati tapi tidak berdasarkan ilmu, maka tidak bernilai ibadah. Misalkan mengira-ngira tapi tidak mau mencari ilmunya, dalilnya, tapi pas, maka tidak bernilai ibadah, kata para ulama. Kenapa? Dia telah mengamalkan tidak berdasarkan ilmu. Ya, tidak berdasarkan ilmu. Misalkan ada orang berfatwa, ditanya. Dia sesuai dengan hawa nafsunya, tapi pas. Jawabannya sesuai dengan dalil. Tapi tidak berdasarkan ilmu, maka tidak bernilai ibadah. Barakabikum. Maka ini yang terpenting untuk kita cermati. Barakallahu. Faqad aujadakum minal adam, dan Allah dialah Rabb kalian yang telah mewujudkan kalian yang sebelumnya tidak ada. Disebutkan dalam surat Al-Insan ayat ke-1. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang sebuah waktu dari masa yang ada, yang mana manusia itu pernah mengalami sebuah masa yang belum pernah disebut-sebut, yakni tidak ada. Barakallahu. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ya alaihissalam, sebelum beliau diciptakan, belum disebut apa itu manusia. Ya, yang ada ketika itu adalah para malaikat dan iblis yang ada di kerajaan langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari awalnya adalah Nabi Adam alaihissalam, kemudian memiliki keturunan. Barakallahu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, ya, kita semua yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Wa aujada alladziina min qablikum, dan juga Allah yang telah mewujudkan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuan semua ini? Litakunu minal muttaqin alladzina radhiyallahu anhum wa radu anhu. Supaya kalian menjadi orang yang bertakwa apabila beribadah kepada Allah. Yang mana orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, yang Allah ridho kepada mereka. Waradu anhu, dan mereka pun ridho kepada Allah. Barakallahu. Ini adalah orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah tidak melihat status dari ekonominya atau pangkat jabatannya. Ya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Adapun makna takwa itu banyak definisi. Makna takwa yang paling sering kita dengar adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun makna takwa yang lain yang disebutkan oleh sahabat yang mulia, kalau tidak salah adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Takwa kata beliau adalah Allahu yuta'u wa la yu'sa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allahu yuskaru wa la yukfar. Allah disyukuri, tidak diingkari kenikmatannya. Wallahu yudkaru wa la yunsa, dan Allah itu selalu diingat dan tidak dilupakan. Itu takwa. Barakallahu. Maka tidak bertentangan antara makna takwa yang tadi yang kedua dengan yang pertama. Itu hanya istilah lainnya. Kalau sahabat yang mulia yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memberikan gambaran tentang takwa. Beliau menyatakan, takwa itu adalah seperti seseorang berjalan di sebuah lorong, sebuah jalan yang tidak ada jalan kecuali di situ penuh dengan duri. Otomatis dia ketika berjalan harus melihat dengan seksama, melangkah jangan sampai salah langkah, terus sampai di ujung tujuannya. Demikian pula kita selalu mengoreksi ucapan kita udah benar tidak, keimanan kita, perbuatan kita, amalan kita, sholat kita bagaimana, apa tadi yang salah, oh ini ternyata yang salah. Ya, saya sholat ketika sujud, ya, barakahikum, imamnya belum menyentuh keningnya di lantai di tempat sujud, saya juga sudah ikut turun, ini salah. Ya, jangan lupa. Jadi kapan kita mulai menunduk untuk sujud? Ketika kepala imam itu sudah sampai menempel di tanah, di tempat sujud. Jangan terpesona dengan ucapan takbir Allahu Akbar, baru kalian langsung takbir. Akhirnya kadang menyamai kepalanya imam dengan kita sama-sama barengan, atau kadang keduluan kita ketika imamnya lemes atau lemot. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis, walam yahni ahadun minna hatta wadoa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jabhatahu ilal ardi atau alal ardi. Dan di antara kami ketika hendak sujud, kata para sahabat, hadis Al-Barra bin Azib riwayat Al-Imam Al-Bukhari, tidak ada di antara kami yang mulai untuk membungkukkan punggungnya ketika hendak sujud sampai Rasul benar-benar meletakkan keningnya di tempat sujud, di tanah, baru kami mulai ikut nunduk untuk sujud. Ingat, barakallahu, jangan buru-buru. Ini baru permasalahan sholat, ya. Walaupun mungkin kalau belum sampai menempel, akan tetapi kita ikut, cuman duluan lebih dulu imam, memang tidak dosa, tapi menyelisihi sunnah. Barakallahu. Ini baru sholat yang permasalahannya adalah tentang sunnah, ya, bahkan tentang kewajiban juga. Barakahikum. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Maka kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, takwa itu adalah seakan-akan engkau itu berjalan di sebuah jalan yang engkau melalui banyak duri sehingga engkau harus berhati-hati. Kalau asal-asalan mau sholat, wudhunya asal-asalan, tidak sah. Kena perangkap syaitan. Demikian pula, dia tidak berhati-hati. Asal-asalan jalan, kena perangkap, kena duri. Barakallahu'alaikum. Kalau dia sampai lolos, tidak menginjak duri, beling, paku, itulah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kita. Keyakinan kita sudah benar atau tidak, ya, kepada Allah. Kemudian kita kepada orang tua punya dosa atau tidak, durhaka atau tidak. Kemudian suami kepada istri, istri kepada suami. Barakallahu'alaikum. Kemudian kepada sama saudara, kepada tangga, kepada masyarakat, kepada pemerintah kita. Maka kita barakallahu'alaikum koreksi semuanya. Maka itulah cakupan ibadah. Ibadah itu luas. Ya. mencakup segala sesuatu yang Allah ridhoi, Allah cintai, baik itu ucapan atau perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka yang paling inti dari ibadah adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berislam. Kalau sudah masuk Islam, wajib untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan wajib mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan inilah yang dimaukan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, yakni beribadah kepada Allah, yakni mengesakan Allah. Karena Allah yang menciptakan kita dan yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau menyatakan, memberikan tafsir surat Adz-Dzariyat, Al-Khaliqu li hadhil asya huwal mustahiqu lil ibadah. Pencipta segala sesuatu yang hanya Dia penciptanya itu yang paling berhak untuk diibadahi. Yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan untuk kajian sore kita ini. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada benarnya itu semuanya murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan tentunya dari saya pribadi dan dari hawa nafsu atau dari syaitan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafidhakumullah. Barakallahu fikum.